Dua lagu berturut-turut bareng RGS spesial buat anak rantau juga bos-bosku ganteng-ganteng yang ada di bawah pakai baju hitam-hitam ya. Cinta Abadi. Duetnya sama-sama Yanta. Bisa nyanyi enggak? Ayo. Yang ada di bawah yang bisa nyanyi boleh naik ke atas panggung ya. Nyanyi sama Alfi Cinta Abadi tak turuti. Sekarang ayo Mas. Ayo. Serasi enggak Mas? Iya. Namanya siapa dulu? Delok aku tak sampean iku. Namanya siapa sayang? Iki mic-nya dipakai dong. Namanya siapa? Umbar. Ah. Sampean anak rantau dari mana? Tasik. Mau ke Jepang. Oh ke Jepang. Hey. Alhamdulillah. Hey. Nanti saya dipelajari ya. Spesial buat teman-teman rantau. Bersatu pemuda raji semuanya. Maafkanlah saya. aja. Matur suwun. Terima kasih, suaranya bagus sekali ya. Nanti ini kaset CD-nya dibawa ke sana ya, Mas. Dibawa ke Jepang ya.